Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Bersama Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kini Anda ikuti Bola Mania. Bola Mania. 104,2 Yes Radio. Kebanggaan Cilacap. Oh ala ya, akhirnya PSS Cilacap menang. PSS Cilacap menang 1-0 melawan Persibas Banyumas dalam kompetisi sepak bola Divisi 3 Zona Liga Indonesia. Nah sedulur, ternyata bal-balannya orang kurnang Cilacap tok. Bal-balannya orang kurnang Kabupaten Cilacap tok. Nang Kabupaten Curanmor juga baru saja diselenggarakan bal-balan antara PSS melawan Persibas. Tapi PSS karo Persibasnya Kabupaten Curanmor sejen karo Kabupaten Cilacap. Oke, kita akan segera mengikuti siaran langsung dari Stadion Kebanggaan Masyarakat Curanmor, Stadion Samhati Wijaya Kusuma. Monggo bersama reporter kita, Kaki Mejlek. Monggo Kaki Mejlek. Oke, mantap dulur, gagam Kaki Samide yang saat ini sedang berada di studio. Dan dulur-dulur, sing nangaring Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Curanmor, yaitu nangaring Stadion Samhati Wijaya Kusuma Kabupaten Curanmor. Sore kia dewek wis pada siap-siap, para pada mendengarkan pertandingan paling heboh antara kesebelasan PSS Persatuan Sepak Bola Curanmor Samiti melawan Persibas Persatuan Sipak Bola Wai Kambas. Jajal kono reimbang priwe masa menungsa didu kon bal-balan lawan gajah-gajah Wai Kambas sinangarin lambung Sumatera kae. Tapi pengenalanannya kayak gue ya, Rika harap dileng ngantek matanya modot yang ono, dileng karo antuk-antukan jauh di bae, apa mending dileng bal-balan sinambi karo ngecat tembok stadion oleh banget. Ya, kita lihat bersama-sama para pemain dari kedua kesebelasan sedang melakukan pemanasan. Tapi pemanasannya mandan beda guys dulur, pemanasan nang Kabupaten Curanmor ngarep bal-balan beduli suket stadion. Beduli suket ya, anak sing karo pancong, anak sing karo lading, anak sing karo belat, anak sing karo untu apa barang. Dua nama nih ya, yang sebelah kanak ya. Penjaga kawang kesebelasan PSS, kiper PSS Kabupaten Curanmor, Persatuan Sepak Bola Curanmor Samidi malah dulunya apa kayak, oh lagi nandri budin nang stadion. Jarak nang kebakaran mengko karo ngenteni bal teka. Oke dulur-dulur, sepertinya kedua kesebelasan wis pada rampungan uli pemanasan dan wis pada siap-siap para pemain guys ya. Inilah pertarungan terhebat tahun ini di Kabupaten Curanmor, di mana siapa saja nanti sing arep dadi juara, arep mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam kompetisi sepak bola liga. Liga apa ya? Ya, mewakili Jawa Tengah dalam kompetisi sepak bola liga. Liga 4, 5, 6, 7 sampai 8. Betul rong atus ora apa-apa ya. Baiklah dulur-dulur, kedua kesebelasan telah bersiap-siap di tengah-tengah lapangan. Terlihat kedua kapten kesebelasan lagi pada pingsut. Wah, pingsut kayak modelnya ya. Ada 3 kali pingsut yang akan dilakukan oleh kedua kapten kesebelasan. Pingsut sing pertama menentukan jumlah pemain. Jadi siapa bae sing pingsut menang, pemainnya tambah maning 11 wong. Jadi rolikur wong ya. Rolikur lawan 11. Terus kemudian pingsut sing keloro gue menentukan lebar gawang. Jadi siapa bae sing pingsut kalah, ambane gawang ditambah 10 meter. Waduh, kayak perang harus kayak gitu, siap-siap kenter gitu ya. Gue nyambung tangan. Terus kemudian pingsut sing terakhir gue menentukan siapa sing uli jatah nginum. Tadi siapa bae sing pingsut yang ngantek kalah, boro-boro banyu wang keringetan darah bae diinum murau deh nang wasite anu kartu merah gue ya. Baiklah dulur-dulur, wasit ketua yang tak lain adalah tukang parkir stadion Samhati Wijaya Kusuma sudah membunyikan sempritan tanda pertandingan antara kesebelasan PSS Kabupaten Curanmor Persatuan Sepak Bola Curanmor Samiti melawan Persibas Persatuan Sepak Bola Waikambas. Segera dimulai. Kita langsung menuju ke stadion Samhati Wijaya Kusuma Kabupaten Curanmor. Ya telur-telur, tendangan pertama telah dilakukan oleh kapten kesebelasan PSS Persatuan Sepak Bola Curanmor Samiti. Mumbul dungur banget mari ngalah gawang lawan. Ditampani nang Ucin. Ucin gibang kiwe tengen golete Batir. Ternyata Batir Ucin malah lagi pada leren minum. Lebih baik labus pada minum geja pulau kare ya. Ora apa-apa. Ucin gawa bal dewek maring gawang lawan. Ditinggil arah tengen. Ditampani karo sikil nang Waridan. Waridan menimang-nimang bola ngliwati 3 pemain lawan. Gawa terus. Waridan aja balik. Waduh kan bal-bal jerketan gagah banget gawa bal dewek malah warga balik ya Dan Waridan. Oh alam balik mana ini Dan. Cepetan Dan Waridan. Bal-balan ke balik ini. Nah ayo gue. Aduh Dan. Oke, dulur-dulur, pertandingan kembali dimulai. Balai ditendang mumbul dungur banget nang penjaga gawang kesebelasan PSS Persatuan Sepak Bola Curanmor Samiti. Dulur-dulur kedupat. Dulur-dulur. Dawa banget tinggi janu durpian balai sih ya Kang, tuh baik Kang. Akhirnya balai mugur maning. Waduh, tendang mundur banget. Jalan sangkit pergi ya. Mugur maning, gentawil. Oh, kayak nabrak iwitran dua pembarang kayaknya. Ya, mudun terus. Tepat nang hari ngarep gawang lawan. Striker kaki gojis. Wah, kaki gojis kayaknya. Striker paling terkenal nang Kabupaten Curanmor. Nampani ternyata. Balai digawang kaki gojis. Gojis tendang tampani nang Bagol. Bagol beralih kaki Satam. Satam layu banter banget. Kukur desit. Waduh kaki Satam gakel. Lebih balet tendang maring gawang lawan. Umpan yang sangat manis sekali dari kaki Satam mengarah maring kaki Silam. Aduhlah kaki Silam siap-siap sebelum menendang bal. Biasa dicuncak disitu dudeng kaki Silam. Siap-siap bobol pertahanan lawan. Waduh ge, dengan semangat berkobar-kobar Silam layu gak bapal. Silam layu gak bapal. Dia datang toto langsung dicangkling bayang Silam. Dodok-dok bolong. Silam kembali mengendalikan bola sekarang. Kali ini 3 pemain dari kesebelasan Persibas Persatuan Sepak Bola Waikambas berusaha ngadang-ngadangi. Tapi dasar Silam telung tahun nang Banten dodol cilok ora sia-sia Silam berhasil menerobos 3 pemain lawan tersebut. Dan akhirnya semakin perek karo gawang. Silam semakin semangat. Maju maning Silam. Dan setelah melakukan perhitungan yang sangat matang, balai langsung tendang nang Silam maring gawang lawan. Sementara di depan gawang, kiper enti, kiper kita akan dari par. Aduh, kebalan lembuknya kene. Wala, malah ketukul bakar budin bacan. Akhirnya balai lembuk gol. Gol pertama diciptakan kaki Silam dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk kemenangan kesebelasan PSS Persatuan Sepak Bola Curanmor Samiti. Aduhlah ge ya, siap-siap PSS harus kepungan ge. Baik dulur-dulur, kali ini kiper Persibas Persatuan Sepak Bola Waikambas langsung nendang si kulit buntar ke tengah lapangan tanpa ninang Parti. Parti ngamuk gara-gara gawangnya kebobolan 1-0. Balik ditendang-tendang karpet dewek. Oper maring tuying oper maring radan melaju banter banget karo nyekeli katrok weh. Dan wow, sepertinya Persibas Persatuan Sepak Bola Waikambas sedang berusaha membalas kekalahannya. Radan ngamuk. Orang urusan, orang tendang-tendangan. Balik dicukut weh, diplinteng akan maring gawang PSS. Lu tuh diplinteng akan berikutnya kemana gak ini plinteng, jadi gak apa-apa ya radan ya. Aduh lah, ora urusan. Daripada kalah 1-0, langsung untuk nas senjata neplin teng kaki Radan. Kaki Radan langsung baik. Ditampani nang kaki Kutil. Kutil melayu banter bandar kepal. Mari. Kita neng wisatan, mari kelihatan, mari penang andang, ayo, wisatan. Baiklah, dulur. Demikian tadi laporan pandangan mata bersama reporter Kaki Mejlek langsung dari stadion kebanggaan masyarakat Curanmor, yaitu Stadion Sam Hadi Wijaya Kusuma, dengan hasil kemenangan diperoleh oleh PSCS Persatuan Sepak Bola Curanmor Samidi 1-0. Wih, PSCS menang. Terima kasih, mandur nuwun, dan salam bola mania. Bersama Jazz Radio Kebanggaan Cilacap, baru saja Anda ikuti informasi terbaru sepak bola. Adios, bola mania. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.